terbangun dari tidur panjang yang lelahkanmu. Sesali wajahmu merentah, kisahmu terlupa. Apa? Tinggalkanmu dan tak dapat merangkai semua dekat di hayalmu. Kau harapkan keajaiban datang hadir di kundakmu. Kau harapkan keajaiban melekati hayalmu. Let's go. Sebelah kanan mesti lebih sering diajak nyanyi. Oke, kanan siap. Lupa deh.